Kasih untuk Anda bersama Arlida Putri. Untuk yang di atas kapal yang ada bannernya Arlida Familia Pekalongan. Terima kasih. Yuk, semoga. Thank you. kita.